Mitra bisnis, belum lama ini lembaga sensor film melarang penayangan film Hollywood Noah yang diadaptasi dari cerita perjalanan Nabi Nuh dengan bahteranya. Konten dari film itu dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama di Indonesia dan berpotensi menyulut pertentangan di masyarakat. Pelarangan ini menjadi kontroversi mengingat film ini juga merupakan karya seni teknologi tinggi yang bisa menambah wawasan penontonnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan sutradara film Hanung Bramantyo. Mas Hanung, menurut Anda layakkah pelarangan ini jika dipandang dari sudut demokrasi yang kita junjung tinggi? Aduh, buat saya ya, film Hollywood masuk ke sini atau tidak masuk ke sini itu bukan persoalan buat perfilman nasional. Gitu kan. Makanya saya tidak mau menjadikan ini sebagai sebuah persoalan besar. Gitu loh, itu yang harus perlu digarisbawahi. Kecuali kalau film ini dibuat oleh sutradara Indonesia, diproduseri oleh PH Indonesia, dan kemudian dilarang oleh LSF. Apapun itu alasan pelarangannya, baru kita harus mempersoalkan. Banyak kok film-film Hollywood yang nggak masuk di Indonesia bagi film soal agama misalnya, seperti The Last Temptation of Christ, itu juga nggak masuk di Indonesia. Kalau tidak salah, Passion of Christ, itu juga nggak masuk di Indonesia. Atau masuk di Indonesia tapi terbatas. Terus ada film Kite Runner yang berbicara tentang kondisi umat Islam di Afghanistan, itu juga nggak masuk di Indonesia. Nggak juga dipersoalkan gitu loh. Artinya, mau ada film Hollywood yang masuk di Indonesia atau tidak, ya kan? Itu sebenarnya tidak ada persoalan langsung dengan saya ataupun dengan film nasional. Apalagi ngomongin lebih besar lagi soal akidah lah, soal demokrasi lah, soal apapun segala macamnya. Buat saya nggak ada persoalan ya. Toh dengan adanya film Hollywood dilarang di Indonesia, kita masih bisa mengakses di Blu-ray, kita masih bisa mengakses di DVD, atau kemudian kalau memang pengen menonton, ya datang ke Singapura menonton itu sebagaimana dulu yang pernah dilakukan oleh masyarakat ketika film Harry Potter nggak bisa masuk ke sini. Mereka pada datang ke Singapura kok gitu loh. Buat saya, mau LSF mau melarang Noah atau melarang film Hollywood yang lainnya itu sudah hak LSF gitu loh. Buat saya pribadi tidak ada persoalan apa-apa dengan itu. Dan saya tidak mau ini kemudian dipersoalkan. Bahwa kemudian alasan LSF ini akan merusak akidah atau segala macamnya, buat saya pribadi lucu alasan itu. Mbok cari alasan yang lain gitu loh. Sementara LSF juga mengeluarkan film-film horor-horor yang semi porno seperti itu, yang mengumbar aurat, apa itu nggak ngerusak akidah juga, nggak ngerusak moral. Kalau misalnya pijakannya akidah atau moral loh mbak, itu loh maksud saya. Artinya saya menggarisbawahi alasan LSS dan itu alasan yang sangat kecil dan sangat lucu aja buat saya. Jadi ini sebuah persoalan ini buat saya persoalan besar tapi persoalan yang lucu ya. Banyak pihak berpendapat LSF tidak konsisten dan menerapkan standar ganda, karena sebelumnya pernah meloloskan film yang mengundang kontroversi seperti The Ten Commandments dan The Passion of Christ. Bahkan seperti Mas Hanung bilang tadi, sering juga meloloskan film-film horor yang mengandung unsur pornografi. Bagaimana menurut Mas Hanung dan baiknya gimana Mas? Kalau saya sih sebenarnya lebih ke LSF saja. Bagaimana dalam menilai kebijakan-kebijakan LSF, aturan-aturan yang di dalam LSF itu harus ditinjau ulang gitu loh. Orang-orangnya, kompetensinya, orang-orang yang ada di dalamnya itu mesti harus ditinjau ulang gitu loh. Terlepas dari persoalan Noah atau bukan, saya pribadi, orang masyarakat film pribadi juga ada kritisi terhadap LSF. Misalnya salah satu contoh film saya yang waktu itu Lentera Merah tentang situasi 65 dilarang, tidak boleh untuk menyanyikan lagu genjer-genjer gitu kan. Sementara di film Indonesia sebelumnya itu menampilkan bendera PKI, dikibarkan, diteriakkan, hidup PKI itu boleh gitu loh. Ya, jadi ada ketidakkonsisten memang itu sudah sejak dari dulu, terlepas dari ada Noah atau tidak. Demikian sutradara film Hanung Bramantyo, saya Kori Lumenta.